بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah mulai malam ini kita akan mengkaji kitab yang baru setelah selesai dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita berpindah sekarang ke kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam ini berbeda dengan sebelumnya dari sisi tema atau pembahasannya. Kalau Aqidah Al-Wasitiyah itu terkait tema akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Umdatul Ahkam ini kitab hadis, artinya kumpulan hadis-hadis, tapi juga khusus pada bab-bab fikih, ya. Jadi kumpulan hadis-hadis hukum. Dan kitab ini juga lebih khusus lagi adalah memuat hadis-hadis yang jelas sahihnya. Karena kitab ini ditulis hanya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim saja, ya, sehingga mungkin bisa menjadi pegangan kita, panduan kita dalam praktek ibadah. Barangkali nanti juga dimiliki oleh ikhwah sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, untuk lebih mudah kita merujuk ketika kita memerlukan dalam praktek ibadah kita. Dasar-dasar hukumnya kita punya pegangan. Dan kitab ini kalau dibanding misalnya seperti Bulughul Maram, ya, ini lebih kecil, ya, lebih kecil karena jumlah hadisnya juga kurang lebih 400-an sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga khusus tadi yang riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun Bulughul Maram itu juga kitab hadis dan hukum, cuma lebih luas karena mencakup hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan para ulama, ya, Kutubus Sittah, Imam Ahmad dan yang lain. Dan juga ada yang sahih, ada yang dhaif. Itu kitab Bulughul Maram. Sebelumnya kitab Umdatul Ahkam ini juga ringkasan dari kitab yang lebih tebal lagi. Beliau punya yang lebih tebal. Penulis memiliki kitab Umdatul Ahkam yang lebih tebal lagi. Ini ringkasan beliau. Penulisnya adalah Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Jumma'ili. Beliau lahir pada tahun 541. Ya. Beliau teman dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, teman, sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, namun beda kecenderungan. Kalau penulis kitab ini, beliau lebih cenderung mendalami ilmu hadis. Adapun Ibnu Qudamah lebih cenderung mendalami ilmu fikih. Dan karena kesungguhan mereka, dua-duanya jadi ulama besar. Yang ini, penulis kitab yang kita akan baca, beliau sampai dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, Amirul Mukminin itu kan kayak Umar, itu kan pemimpin muslimin, ya, mukminin. Tapi ini dalam bidang hadis, sehingga menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam ilmu hadis sampai mendapatkan julukan Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Ibnu Qudamah yang teman beliau juga menonjol sekali dalam bidang fikih sampai juga menjadi ulama besar. Di antara karya beliau adalah Al-Mughni, itu menjadi pegangan utama dalam mazhab Hambali, itu Ibnu Qudamah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, penulis kitab yang menerjemahkan yang akan kita baca ini dikenal sebagai seorang yang sangat semangat dalam ibadah. Beliau sampai disebut oleh teman beliau sendiri, yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah, "Ma kunna nastabiqu ila khairin illa sabaqani ilaih illa al-qalil." Tidaklah kita ini berlomba-lomba dalam suatu kebaikan kecuali beliau mesti mendahului saya, kecuali dalam beberapa hal yang sedikit. Ya, dikenal sangat suka memerintahkan, mengajak kepada yang baik, melarang dari yang mungkar. Dikenal pula seorang yang sangat dermawan, suka berbuat baik kepada orang-orang, tawadhu, akhlak yang mulia, dan orang yang sangat berwibawa, dan juga sikap tegasnya terhadap ahli bid'ah juga tetap, ya, walaupun dengan akhlak mulia tapi tetap bersikap tegas terhadap ahli bid'ah, artinya tidak mau ikut-ikutan yang bid'ah dan menjauh dari bid'ah-bid'ah tersebut. Ya, ini sekilas tentang penulis rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal, beliau bertempat di mana? Damaskus, dan meninggal pada tahun 600 Hijriah pada hari Senin tanggal 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriah. Ini penulis kitab Umdatul Ahkam. Nah, kita akan baca insyaallah satu persatu kitab ini dengan memberi keterangan yang tidak panjang lebar, insyaallah seperlunya saja kita terangkan hadis-hadis yang kita baca. Insyaallah kita mulai dengan hadis yang pertama, Kitab Ath-Thaharah, kitab tentang bersuci, ya, kumpulan hadis-hadis tentang bersuci. Yang pertama, al-hadithul awal, an amirul mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis pertama dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah untuk tiap orang adalah apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni berniat karena Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia peroleh, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah karenanya. Hadis ini hadis yang masyhur, dalam arti sangat dikenal oleh kaum muslimin. Dan beliau mengawali dengan hadis ini, walaupun tidak berkaitan langsung dengan bab bersuci, tapi ini mengingatkan kita agar kita meluruskan niat, niat dalam belajar, niat dalam menulis kitab seperti beliau sekarang. Di hadis yang pertama mengawali kitab beliau, niat dalam segala amalan termasuk dalam bersuci nanti. Ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwa amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Sah atau tidaknya tergantung dengan niat. Sempurna atau kurang sempurnanya tergantung dengan niat. Nanti pahalanya juga tergantung dengan niat. Ya. Sehingga kata Nabi, "Likulli imri'in ma nawa," untuk tiap-tiap orang apa yang dia niatkan. Niatnya apa? Niatnya baik, dapat yang baik. Niatnya buruk, dapat yang buruk. Ya, makanya Nabi contohkan di sini amalan hijrah. Amalan hijrah itu amalan yang baik, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang besar. Amalan yang memerlukan tenaga, pikiran, harta. Jelas amalan yang syar'i, tapi bagaimana niatnya? Ketika seorang itu berniat dalam hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasul, dulu ketika Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari Makkah mau ke Madinah, ya, perjuangan, amal besar. Tapi apa niatnya? Kalau berniat betul-betul karena Allah, karena Rasul, maka hijratuhu ilallah wa rasulih, betul-betul hijrahnya kepada Allah dan Rasul, dia akan sesuai dengan niatnya, dia akan dapat pahalanya. Karena dia hijrah dalam rangka taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala disebabkan niat yang benar pada amal yang benar. Tapi kata Nabi, orang yang hijrahnya demi dunia yang ia hendak memperolehnya, atau demi wanita yang hendak dia nikahi. Jadi walaupun hijrah itu amal besar, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul, taat kepada Rasul, tapi niatnya karena ada seorang wanita yang mau dia nikahi, ternyata dia berhijrah, maka saya pun ikut. Atau karena kepentingan duniawi yang lain, maka Nabi katakan hijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Berarti dia enggak dapat pahala dari Allah dan Rasul walaupun ibadah yang dia lakukan, hijrah amal besar, ya, tapi dia enggak dapat pahala disebabkan karena niat yang salah. Niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Rasul, tapi niatnya karena dunia. Maka kata Nabi, likulli imri'in ma nawa, tiap orang dapat yang dia niatkan. Niat dunia dapat dunia, niat wanita ya itu mungkin yang dia dapat, ya syukur-syukur kalau dapat ya sesuai yang dia maukan, tapi itu pun duniawi saja dan mungkin gak dapat juga. Tidak setiap orang yang berniat dunia dapat yang dia niatkan, ya. Jadi begitu pula kalau kita simpulkan dari sini, semua amalan yang syar'i, kalau ini dicontohkan hijrah, maka begitu pula sholat, zakat, puasa, haji, dan amal-amal yang lain, berjihad fi sabilillah, bersedekah, dan semuanya. Niatnya apa? Kalau niatnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pahala dia dapatkan. Kalau niatnya karena dunia, ya dapatnya dunia. Ini kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat. Nah, ini pentingnya niat ya. Makanya kalau dikaitkan dengan bab kita kitab taharah, maka juga nanti dalam kita bertaharah, bersuci. Bersuci mencakup wudu, mencakup mandi, ya, mencakup tayamum. Dan yang lain misalnya juga dari najis, niatnya apa bersuci itu? Kalau niatnya benar karena Allah, karena Rasul, yakni taat kepada Allah dan Rasul, maka pahala dia dapatkan dan bersucinya sah. Kalau niatnya tidak benar atau tidak berniat, ya enggak dapat apa-apa. Jadi fungsi niat ini sangat penting. Disebutkan oleh para ulama, pertama, niat itu membedakan antara amalan ibadah dengan aktivitas yang itu tidak dinilai ibadah, ya, hanya kebiasaan, adat. Yang beda kenapa? Niat. Contohnya apa? Mandi. Sama-sama mandi, tapi beda nilainya. Karena apa? Karena niat. Mandi ketika itu mandi diniati misalnya mandi Jumat, ya, mau sholat Jumat, atau mandi janabat, ya, atau mandi yang sunnah yang lain misalnya ketika seorang setelah memandikan mayit kemudian dia mandi niat karena taat kepada Nabi, ini semua dapat pahala, punya nilai ibadah dan dapat pahala. Tapi kalau dia sekedar mandi, nggak ada niat untuk itu, akhirnya jadinya apa? Ya bersih-bersih saja, nggak ada nilai ibadah, nggak dapat pahala. Nah, ini yang membedakan apa? Niat. Padahal sama-sama mandi, ya, air yang dipakai sama, sabun yang dipakai sama, kamar mandi yang dipakai sama, tapi punya nilai yang berbeda disebabkan niat. Kemudian juga berikutnya fungsi daripada niat tadi membedakan apa? Ibadah dengan yang bukan ibadah atau adat. Yang kedua, fungsi niat adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, amalannya sama, tapi tercatat di sisi Allah berbeda karena niat. Ya, anggap misalnya sholat dua rakaat. Ya, sholat subuh dengan sholat sunnah qobliyah subuh, sama-sama dua rakaat. Tenaganya mungkin sama yang dikeluarkan. Semuanya dilakukan di masjid, tapi nilainya berbeda. Kenapa? Niat. Yang satu niat qobliyah subuh dapat pahala sunnah qobliyah subuh, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat itu tercatat sehingga nilainya dia sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat berikutnya niat sholat subuh sama persis dua rakaat, tapi tercatat di sisi Allah sebagai sholat subuh, sholat yang wajib, yang dengannya gugur kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, nah ini yang membedakan adalah niat. Kemudian yang ketiga membedakan tadi syirik atau tauhid. Ya, syirik atau tauhid. Ini juga karena niat. Seorang yang niat lillahi ta'ala, ibadah saya karena Allah, ibadah saya karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, saya menyembelih kurban, menyembelih sapi lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, dapat nilai tauhid, ya, ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah terbesar yaitu kurban karena Allah. Yang satu, orang niat nyembelih karena apa? Karena ingin dipakai sesajen. Yang disembelih apa? Ya sapi juga sama. Tapi untuk apa? Oh, ini mau bangun jembatan, ya. Potong sapinya, tanam kepalanya. Kalau tidak, jembatannya bisa ambrol nanti, ya. Ada yang mengganggu, nggak terima yang menunggu sungai itu. Makanya sembelih sapi, tanam kepalanya. Tapi ini apa ini nilainya? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya pahala, ini dosa besar. Ya, syirik akbar, syirik besar. Orang yang melakukannya musyrik. Ya, bukan mukmin, bukan muslim, tapi musyrik. Nah, yang beda kan apa? Niat. Nah, inilah peran niat. Bahkan niat juga bisa kita kasih nomor 4, bisa menjadikan amal yang mubah bernilai ibadah. Amal yang mubah bisa bernilai ibadah. Disebabkan apa? Disebabkan niat. Ya, contohnya apa? Contohnya makan, tidur, ya, berolahraga. Asalnya mubah. Ya, mau makan silakan, enggak makan silakan. Ya, mau tidur silakan, enggak tidur silakan. Mubah bagi kamu. Olahraga silakan, tidak silakan. Nah, tapi itu amal mubah bisa jadi apa? Nilainya ibadah. Kalau kita niatkan niat yang baik, niat yang benar. Contohnya apa? Minum ya. Makan nasi, minum teh, minum kopi. Niatnya apa, Om? Saya biar ada kekuatan. Kalau enggak makan saya lemes. Kalau makan saya punya kekuatan. Untuk apa kekuatannya? Ya biar ibadahnya semangat, enggak malas ibadah. Saya mau baca buku biar semangat. Saya mau taklim, mau ngaji ke pengajian biar semangat, enggak lemes. Naik motor, naik mobil, naik jalan kaki semangat karena punya tenaga. Nah, makannya dapat pahala. Ya. Makannya sudah dapat pahala padahal makan. Ya, dapat kenyang, dapat pahala lagi. Disebabkan karena niat. Tidur juga sama. Tidur siang misalnya. Kenapa tidur siang? Ya. Ya, karena saya pengen nanti malam biar bisa taklim. Kalau enggak tidur siang, taklimnya ngantuk, ya, malah mau berangkat juga males. Ya. Jadi saya sengaja tidur siang biar semangat, biar taklimnya nggak ngantuk, misalnya begitu. Dapat pahala tidurnya, ya. Begitu pula amal-amal ibadah, misalnya olahraga tadi, niatnya, kalau niat yang semacam itu maka punya nilai pahala. Nah, dan juga sebaliknya, yang mubah tadi bisa bernilai maksiat pula, ya. Kalau niatnya untuk maksiat, misalnya tadi yang tidur siang kenapa? Nanti malam ada dangdut, ya, ya biar bisa. Oh ini dapat sejak tidurnya sudah dapat dosa sih, ya. Ya tidurnya sudah dapat dosa kalau niat seperti itu. Ya, jadi itu fungsi daripada niat. Ya sekian banyak fungsi daripada niat. Makanya seperti kata Nabi dalam bahasa yang simpel tadi, innamal a'malu binniyat, amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Tapi ada satu hal lagi yang perlu dicatat, amal buruk tidak akan menjadi baik disebabkan niat. Ya, jangan keliru nanti. Saya mencuri, niat saya untuk bersedekah, ya, atau na'udzubillah yang menjadi perempuan yang menjadi pelacur misalnya, saya juga nanti hasilnya untuk bangun masjid. Na'udzubillah. Tidak ada yang seperti itu. Ya, artinya amal buruk tetap buruk walaupun niatnya bagus. Ya, walaupun niatnya bagus, tapi tetap itu buruk. Ya, apapun amal buruknya, ya, mencuri, merampok, korupsi ataupun berjudi dan lain-lain. Ya, itu semuanya tetap buruk walaupun alasannya mau untuk kebaikan. Ya. Itu hadis yang pertama, beberapa faedah terkait dengan hadis pertama. Hadis yang kedua, al-hadits tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum." Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian, "Idza ahdatsa," bila dia berhadats, "hatta yatawadda," sehingga dia bersuci dengan wudu. Ini hadis yang kedua, dan ini yang terkait langsung dengan tema kita pada bab ini, yaitu kitabut taharah, tentang bersuci. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah seorang sahabat mulia bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi rahimah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang asalnya dari Yaman, kemudian berhijrah ke Madinah dan bermulazamah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga meninggalkan berbagai aktivitas duniawinya demi belajar, sampai menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang tadi kita sebutkan bahwa Allah Azza wa Jal tidak menerima sholat seseorang di antara kalian sehingga dia berwudu. Allah tidak menerima artinya apa? Ya, menolak. Berarti amalannya tidak sah. Ya. Jadi amal tersebut tidak sah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi pahala, tidak dianggap sebagai ibadah. Ya, dalam hal ini apa? Salat. Salat seseorang di antara kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia melakukannya rukuk, sujud, tasyahud sampai salam. Tidak ada nilainya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, dan juga tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melakukannya dalam kondisi berhadas, ya, hadas, yakni seorang tidak dalam keadaan suci secara syar'i. Berhadas itu lawan daripada dalam keadaan suci, ya. Misalnya buang air besar, buang air kecil, atau kentut, ya, atau janabat. Nah, ini semuanya artinya dia berhadats, ya. Berbeda antara hadats dengan apa? Najis. Kalau hadats itu bendanya yang najis. Misalnya bangkai, ya, kotoran manusia, air kencing. Nah, ini benda najis. Benda najis kalau mengenai tubuh kita, ya tinggal dibersihkan. Wudu kita enggak batal, ya. Tinggal najisnya dibersihkan. Nah, itu najis. Tapi kalau hadas mungkin enggak ada najis, cuma kita statusnya bukan orang yang bersuci. Statusnya kita tidak punya kesucian, tidak punya taharah. Ya. Nah, orang yang seperti itu dia berhadas, kalau dia sholat tidak diterima sampai dia berwudu. Ya. Sampai dia berwudu. Nah, ini kalau hadas kecil, ya, dia berwudu dan dengan itu dia menjadi suci. Atau dia bertayamum ketika tidak ada air. Tapi kalau hadasnya hadas akbar, hadas besar seperti janabat, maka harus mandi janabat. Nah, jadi hadis ini menjadi dalil bahwa kalau begitu bersuci adalah syarat sahnya sholat, ya. Bersuci adalah syarat sahnya sholat. Sholat tanpa bersuci tidak diterima. Selanjutnya, nah, ini kandungan hadis ini. Jadi yang paling inti dalam hadis ini adalah tadi seperti yang saya sebutkan bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya bersuci, ya, dan menunjukkan bahwa bersuci merupakan syarat sahnya salat. Hadis berikutnya yang ketiga, al-hadits tsalits. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Aisyah radhiyallahu anha qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha, mereka berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wailun, celakalah, lil aqab, bagi tumit-tumit, minan nar, dari neraka. Ya. Hadis ini seperti kita dengar tadi bahwa diriwayatkan melalui tiga sahabat Nabi. Pertama Abdullah bin Amr bin Al, ini seorang sahabat, sahabat muda. Beliau sahabat dan ayahnya Amr bin Al-As juga sahabat. Adapun Amr bin Al-As itu sahabat mulia, termasuk pendahulu yang masuk Islam, Amr bin Al-As. Anaknya yaitu Abdullah, ini sahabat yang muda. Abu Hurairah sudah lewat tadi, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang terkait dengan bab kerumah tanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukum yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah. Ya, beliau Aisyah ibunda kaum mukminin yang paling tahu tentang hal tersebut. Nah, ketiga sahabat itu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari neraka. Nah, ini bagaimana ceritanya ini? Ya. Ceritanya bahwa ada sekian sahabat yang terburu-buru di dalam berwudu. Sehingga karena terburu-buru, akhirnya sebagian kaki mereka tidak terbasuh air. Sebagian kaki mereka tidak terbasuh air. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama dari riwayat-riwayat itu sebetulnya enggak banyak. Ya, anggap sekarang ya seperti satu logam, ya, atau sebesar uang. Ya. Sebesar uang itu, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika berita itu sampai kepada Rasulullah bahwa ternyata ada orang-orang yang seperti itu, tidak menyempurnakan wudunya, kurang, ya, terbasuh semuanya, maka Nabi mengatakan seperti ini, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari neraka itu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini kan peringatan keras, ya. Ini peringatan keras dari Nabi SAW sampai beliau mengatakan seperti itu. Sehingga ini juga memberikan faedah terkait pentingnya apa? Bersuci. Kalau tadi itu menjadi syarat sahnya sholat, maka ini, ya, menerangkan bahwa syarat tersebut harus betul-betul dipenuhi. Jangan main-main dalam melaksanakan syarat taharah tersebut. Jangan terburu-buru sehingga kurang sempurna. Jangan menyepelekan, ya, sehingga tidak sempurna. Wajib betul-betul syarat sahnya salat itu diperhatikan betul-betul. Ya. Kalau tidak, maka ini hukumannya. Wailun lil aqabi minan nar. Jadi pelajaran yang kita ambil dari sini, pertama bahwa wajib apa? Memperhatikan wudu atau memperhatikan tata cara bersuci sampai betul-betul sempurna bersuci itu. Ya. Yang kedua, bahwa orang yang bersucinya tidak sempurna mendapat ancaman. Walaupun sudah niatnya bersuci, niatnya baik, tapi kalau enggak sesuai syariat, ini ancamannya tetap berat. Ya, ancamannya berat. Makanya dari pelajaran kedua ini, ya mestinya seorang berhati-hati ya, jangan terburu-buru. Kadang kita melihat orang asal-asalan cuci kaki, terutama kalau bab cuci kaki sudah, ya keran dinyalakan, kaki dijulurkan sudah, ya entah yang belakang kena atau tidak, harus semuanya kena rata, semuanya basah. Kemudian juga dalam hal ini terkait dengan apa sebab datangnya hadis ini atau sababu wurudil hadis, sebab datangnya hadis ini, berarti yang namanya kaki ini harus dibasuh ya, tidak sekedar diusap. Ya, kalau diusap itu apa? Rambut ya, kepala diusap. Tapi kalau kaki dibasuh. Ya. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah, ini menegaskan perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah. Kalau Syiah itu kalau wudu kakinya enggak dibasuh. Kakinya cuma diusap, itu Syiah. Ya. Jadi jelas enggak sempurna. Ya, namanya diusap mesti enggak basah. Paling basah atasnya. Maka dari itu di sini pelajaran penting dari hadis ini jelas ya, menunjukkan bahwa kaki wajib dibasuh dan menunjukkan bahwa keyakinan orang Syiah dalam hal ini jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kurang sedikit saja diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang sekedar mengusap. Nah, itu jelas diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman berat ini, dengan neraka. Nah, nanti akan ada pembahasan kecuali kalau kaki itu memakai kaos kaki atau khuf ya, dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang akan dibahas insyaallah pada waktunya, baru boleh diusap sepatunya atau kaos kakinya atau khufnya. Kalau tidak, ketika itu tanpa itu semua, maka wajib dibasuh. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Sementara cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.